punya anak laki-laki, juga punya anak wanita. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا, dan Allah menjadikan hamba yang dikehendaki sebagai seorang yang aqim, yang tidak punya keturunan. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ, sesungguhnya Allah zat yang maha berilmu lagi maha kuasa. Disebutkan dengan bahasa yahabu, mengandung makna hibah, pemberian tanpa pamrih. Mengandung makna mauhibah, anugerah besar, anugerah murni dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga anak, seorang anak, baik dia laki-laki atau dia wanita, nikmatun minallah Jalla wa'ala, sebuah kenikmatan dari Allah semata, sebuah mauhibah, anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala semata. Hal yang wajib untuk disyukuri. Ada yang dikasih anak wanita saja di kalangan para nabi, seperti Nabi Lut alaihi salam, disebut dengan Abul Banat. Ada yang hanya dianugerahi anak laki-laki saja di kalangan para nabi, ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, disebut dengan Abul Aulad atau Abul Banin. Ada pula yang dikasih anak laki-laki juga anak perempuan. Sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau punya anak laki-laki juga punya anak wanita. Ada pula yang tidak punya anak, seperti Yahya bin Zakaria. Kemudian barakallahu fikum jami'an, nikmat anak ini bisa jadi berbuah zinatun wa qurratu ainin, bisa berbuah menjadi perhiasan yang indah, penyejuk mata bagi orang tuanya. Bisa pula sebaliknya menjadi fitnah, cobaan, bala, bencana bagi orang tuanya. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya di Al-Kahfi ayat yang ke-46, Allah berfirman, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Dikatakan sebagai zina, perhiasan. Tentu hal yang disukai oleh pemiliknya, yang diharapkan oleh pemiliknya, yang bernilai bagi pemiliknya, membahagiakan, membanggakan pemiliknya, sebagai sebuah zina, perhiasan. Namun di ayat yang lain Allah Jalla wa'ala menyebutkan mereka juga bisa sebagai fitnah. Ya Taghabun ayat yang ke-15, Allah Jalla wa'ala menekaskan, innama amwalukum wa awladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta benda kalian, anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian, cobaan bagi kalian. Dan Allah di sisinya ada pahala yang sangat besar. Bahkan sosok anak ini bahkan sama istri, sama ibunya, bahkan bisa menjadi aduun, sebagai musuh yang wajib diwaspadai, yang wajib diperhatikan kejelekan-kejelekannya. Juga di At-Taghabun ayat yang ke-14, Allah Jalla wa'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya termasuk atau diantara istri-istri kalian dan anak-anak kalian, diantara mereka ada yang sebagai aduwwal lakum, musuh bagi kalian. Fahdharuhum, maka waspadai mereka. Waspadai kejahatan, kerusakan yang dimunculkan dengan sebab mereka. Dikatakan adu, musuh, li'annahum yusghilunaka 'an ta'atillah. Dikarenakan mereka semuanya menyibukkan kamu sehingga lalai dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, mendorong kamu untuk durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, inna limami Ahmad fi musnadihi wa ibn Majah fi sunanihi, dari Ya'la ibn Umar al-Amiri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan dalam sabdanya, innal walada mabkhalatun majbanah, sesungguhnya anak itu bisa membuat mabkhalah, membuat orang tuanya bakhil, majbanah, membuat orang tuanya penakut. Ini yang disampaikan oleh beliau SAW. Ada yang sampai seperti ini, musuh bagi kalian, membuat kalian mabkhalah, ay madhannatul bukhli, yahmilul insana alal bukhli, fayabkhalu bil mali, wa yatrukul jihad, khasyatal mauti li ajil walad. Sumber kebakhilan anak itu mendorong, menjerumuskan seseorang kepada sikap dan sifat bukhul, kebakhilan. Dia bakhil dengan harta bendanya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, meninggalkan jihad fi sabilillah dikarenakan takut mati karena anaknya. Menjadi bakhil karena anak. Mau bertahun berinfak fi sabilillah, membangun masjid, tidak jadi infak karena alasan anak. Kepingin bertahun dalam perkara A, dalam perkara B, dalam perkara C, hal-hal yang ibadah maliyah fi sabilillah, tidak tercapai dikarenakan alasan anak. Mabukhalah. Juga majbanah, ay madhannatul jubni, yahmilul insan ilal jubni, sumber penakut yang membuat orang tuanya penakut, membuat orang menjadi penakut, tidak mau, tidak bisa tampil membela agama Allah Jalla wa'ala, berjuang membela agama Allah Jalla wa'ala, takut untuk berjihad fi sabilillah dikarenakan takut mati karena anak. Intinya sampai pada tingkatan ini, sehingga namanya anugerah anak ini imma zina wa imma fitnah, imma sahibun qarib, sahabat yang sangat dekat, orang yang sangat dekat dengan kita yang mensupport kita, wa imma adu, musuh yang membahayakan, yang memadaratkan, membuat orang ini tidak mampu mengerjakan perkara-perkara besar, bahkan dia meninggalkan perkara-perkara besar dikarenakan anaknya. Kemudian barakallahu fikum, ketahuilah, di samping ini merupakan takdir Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala yang mentakdirkan kepada masing-masing hambanya terkait dengan anak-anaknya, hadza waladun salih, هذا ورد ضايع، هذا ورد فاسق، وهذا منحرف، وهذا كافر. Allah جل وعلا yang mentakdirkan, yang menentukannya. Ini anak yang saleh, ini anak yang tersia-siakan, ini anak yang fasik, ini anak yang menyimpang, ini yang kafir. Kul biqadarillah. Semua dengan takdirnya Allah Jalla wa'ala. Tetapi di sana ada asbab, ada sebab-sebab yang melatar belakanginya. Di antara asbabnya adalah kedua orang tua. Tergantung bagaimana kedua orang tua ini mendidik anaknya, mengasuh anaknya, merawat anaknya. Apakah dia didik tetap di atas fitrahnya dengan tarbiyah imaniyah, tarbiyah akhlaqiyah, ataukah dia biarkan begitu saja, dia sia-siakan, bahkan dididik dengan perkara-perkara yang mungkar, na'udzubillahi min dzalik. Di dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan masalah ini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya, yakni ala tauhid, ala Islam, ala khair. Dia dilahirkan di atas ketauhidan, di atas keislaman, di atas kebaikan. Fitrah. Rasul menyatakan setelah itu, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yuba au yumajjisanih. Lalu kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, atau membuat dia Nasrani, atau yang membuat dia Majusi. Orang tuanya lah yang kemudian berperan penting terkait dengan perkembangan anak-anaknya. Mau dikemanakan anak-anaknya ini? Apakah masih diperjuangkan aral fitrah, di atas fitrahnya, aral Islam, aral tauhid, aral haq, aral sunnah, menjadi anak yang saleh dan salihah? Ini seharusnya. Ataukah orang tua yang membelokkan arah, yang berujung kepada sang anak menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, bukan Muslim, menjadi orang-orang yang kafir, na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan abawahu, itu semua karena kedua orang tuanya. Dari sinilah barakallahu fikum Islam menuntut, mewajibkan, mengharuskan kepada kedua orang tua yang telah memiliki anak. Yang pertama ditujukan kepada suami, kepada para aba, lalu kepada para ummahat, para zaujat yang bersinergi dengan suaminya untuk mengurusi anak-anaknya. Mewajibkan mereka untuk menjaga diri mereka, menjaga keluarga mereka dari api neraka dengan tarbiyah diniyah, dengan tarbiyah islamiyah, mendidik mereka untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengabdi beribadah kepada Allah, menjadi anak yang saleh, yang taat, yang bertakwa kepada Allah. Diperbaiki akidahnya, diperbaiki ubudiyahnya, diajari akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, disemangati untuk melaksanakan perintah menjauhi larangan. Namanya tarbiyah diniyah. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian, jaga pula keluarga kalian, anggota keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dikasih perintah, diperintahkan untuk menjaga diri mereka dari neraka, diperintahkan untuk menjaga anggota keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka dari neraka. Ini panggilan iman. Ini konsekuensi keimanan, tanda keimanan yang menggambarkan, yang bisa melakukan dengan tepat, dengan benar, ialah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina aman. Dan surat Taha ayat 132, Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan anggota keluargamu, perintahkan kepada istrimu, kepada anak-anak kamu untuk mengerjakan salat, ibadah, tarbiyah ibadah. Wastabir 'alaiha, dan berjuanglah, bersabarlah untuk terus sabar di dalam mentarbiyah mereka untuk mengerjakan sholat. La nas'aluka rizqa, kami enggak meminta kepada kamu rezeki. Nahnu narzuquka, kamilah kata Allah yang ngasih kamu semuanya rezeki. Dan ingat Allah mengatakan wal 'aqibatu littaqwa, dan hasil akhir yang baik, akibat yang baik bagi ketakwaan. Nabi kita Muhammad SAW juga memerintahkan kepada kaum muslimin umatnya untuk perhatian dengan tarbiyah anak-anaknya ini. Disebutkan indah Abi Dawud dalam sunannya dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya SAW, juga datang dari Ma'bad bin Saburah, kata Rasulullah SAW, muru abna'akum bis-salat wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wahum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum bil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat, dan mereka anak-anak usia 7 tahun. Pukul mereka atas salat, mereka berusia 10 tahun. Pisahkan ranjang-ranjang mereka ketika telah berusia 10 tahun. Ini menggambarkan ihtimamul Islam bitarbiyatil aulad. Bagaimana perhatian Islam dengan tarbiyah anak? Menghasung kaum muslimin wal muslimat, para aba, para ummahat, untuk mentarbiyah putra-putri mereka dengan tarbiyah Islam, dengan tarbiyah iman, dengan tarbiyah ibadah, akhlak, tarbiyah diniyah, supaya anak-anaknya saleh dan salihah. Target utamanya ialah selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala, menjadi hamba Allah yang berbahagia di dunia dengan kesolehannya, dengan ketakwaannya, dan puncaknya berbahagia di yaumul qiyamah nanti dengan surganya Allah Jalla wa'ala, selamat dari api neraka. Dan ketika orang tuanya baik, orang tuanya saleh, berjuang sekuat tenaga untuk supaya anak-anaknya saleh, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan pahala yang terindah, yang terbaik bagi mereka semua. Orang-orang tuanya yang salihin dan salihat diganjar dengan surga. Maka Allah akan gabungkan, akan sertakan zuriyah mereka, anak keturunan mereka yang juga salihin salihat bersama-sama dengan orang tua mereka di surga nanti. Dambaan semua insan, semua keluarga, dan itu merupakan target besar dalam Islam untuk semua anggota keluarga yang muslim dan muslimah, mereka semuanya berkumpul di surganya Allah Jalla wa'ala. Diatur ayat yang ke-21, Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh dzurriyah mereka, anak keturunan mereka juga dengan keimanan, bapaknya mukmin saleh, ibunya mukminah salihah, mentarbiyah putra-putrinya dengan iman dan kesalehan, lalu anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salihah, mukmin dan mukminah. Allah mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami gabungkan dzurriyah mereka bersama dengan mereka nanti di surganya Allah, dan kami tidak akan mengurangi pahala amal mereka sedikit pun. Yang orang tua dikasih pahala, yang anak juga dikasih pahalanya masing-masing, dan dikasih yang lebih indah daripada itu. Semuanya digabungkan dengan orang tuanya, kumpul semua di surganya Allah Jalla wa'ala. Itu targetnya. Kemudian barakallahu fikum, ketahuilah wahai para aba, wahai para ummahat, tarbiyah Islamiyah ini dengan target mendidik anak-anak kita sebagai anak-anak yang sah dan salihah, dzuriyah dan salihah. Target yang paling utama selamat tidak dari neraka. Perjuangan sangat besar, pengorbanan sangat besar, namun faedahnya sangat besar pula. Orang pertama yang merasakan faedah itu ialah kita sebagai orang tua mereka, sebagai bapak mereka, sebagai ibu mereka, yang mendidik mereka dengan tarbiyah agama yang baik. Ada faedah di dunia, ada faedah barzakhiyah, ada faedah ukhrawiyah. Faedah di dunia ini ialah birrul auladi liwalidayhim. Ketika anak itu dididik, ditarbiyah dengan tarbiyah agama yang benar, tarbiyah ilmu, tarbiyah amal, akidah, ibadah, akhlak, tata krama yang baik, maka faedah pertama yang langsung dirasakan oleh orang tua ialah anak ini nanti akan diberi taufik oleh Allah Jalla wa'ala berbakti kepada kedua orang tuanya, mendapatkan bakti seorang anak yang soleh. Anak ini akan menghormati orang tuanya, akan memuliakan orang tuanya, akan menghargai orang tuanya, akan mengagungkan orang tuanya, akan betul-betul merawat orang tuanya, mengkhidmat orang tuanya, membuat bangga orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya dengan perkara-perkara syar'i, perkara-perkara kebaikan. Betul-betul menjadi qurratul ain, penyejuk mata bagi orang tuanya dengan baktinya. Orang tua akan berbahagia kehidupannya, merasakan kehidupan yang sangat indah, yang sangat bahagia, dikitari oleh anak-anak yang manis, anak-anak yang tampan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang juga salihin salihat, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, anak-anak yang betul-betul menghormati orang tuanya, memuliakan orang tuanya, mengkhidmat orang tuanya, memakan hati kedua orang tuanya, hidupnya tenang, damai, berbahagia dengan adanya anak-anak yang berbakti. Ini faedah besar di dunia ini yang didambakan semua orang di muka bumi ini. Apalagi ketika dia telah menua, Sebagai seorang ayah, seorang ibu, semakin lama semakin menua, mulai berusia, mulai senja, mulai tua, mulai bangka, mulai lemah fisiknya, tidak bisa apa-apa dikarenakan usia tuanya. Di saat itulah kebahagiaan yang tiada tara akan dia rasakan. Hidupnya bahagia dengan anak-anak yang salihin salihat yang berbakti kepadanya. Sebuah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Lebih mahal daripada rumah megah, kendaraan yang mewah, harta yang melimpah. Yang lebih membahagiakan, yang lebih indah, yang lebih bernilai adalah bakti seorang anak soleh kepada orang tuanya, terutama ketika orang tuanya telah senja. Ini yang pertama. Ditambah lagi faidatun barzakhiyah, faedah besar yang diraih oleh orang tua di alam barzakh nanti ketika dia telah tiada, masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, enggak ada lagi amal. Di sana hanya ada na'imul qabr, nikmat kubur, atau azabul qabr, azab kubur. Dan yang menentukan seorang hamba itu mendapatkan nikmat ataukah azab tergantung bagaimana amalnya dia di dunia ini. Apa yang dia tabung, yang dia tanam di dunia ini. Tabungan yang paling indah, yang paling bagus. Hasil panen yang paling indah, yang paling bagus di dunia ini, yang sangat bermanfaat bagi kedua orang tua adalah waladun salihun yad'ulah. Dia punya anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuknya. Tidak pernah melalaikan orang tua dalam doanya. Mendoakan kebaikan untuk orang tuanya semasa hidupnya. Mendoakan maghfirah, ampunan untuk kedua orang tuanya ketika telah tiada. Mendoakan raf'ud darajah, orang tua diangkat derajatnya. Didoakan supaya mendapatkan na'imul qabr, doa kebaikan dari sosok anak yang soleh. Dan memang hanya anak soleh yang bisa mengerjakan itu. Dan itu merupakan pahala jariah bagi sang orang tua. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Ketika seorang insan telah tiada, telah mati, putus semua amalnya illa min thalathin, kecuali tiga perkara. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Dan ini hanya anak saleh yang mampu melakukannya. Maka belum menggunakan dengan bahasa yang sangat tegas, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Itu tabungan yang sangat bernilai. Hasil panen selama di dunia yang paling berharga. Dzurriyah shalihah, auladun shalihin, anak-anak yang saleh. Tanpa peduli mereka pejabat atau ke orang biasa, orang kaya atau ke orang miskin, itu nomor sekian. Yang paling penting kesolehan mereka, ketakwaan mereka sebagai anak yang saleh salihah. Tabungan yang sangat berharga. Selama di dunia telah membahagiakan orang tuanya dengan bakti-bakti mereka. Ketika orang tuanya di alam barzakh, pahala terus mengalir kepada sang orang tua tadi, dikarenakan sang anak yang saleh itu selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Doa kebaikan-kebaikan, doa maghfirah, doa rahmah, ketinggian derajat, doa dikasih na'imul qabr, lindungi dari azabul qabr, didoakan dengan jannah ila akhiriha. Dan itu nyampe kepada orang tua tadi. Doa sang anak itu nyampe kepada orang tua tadi. Ketika makbul, dimakbulkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka sang orang tua mendapatkan semua kenikmatan yang luar biasa di alam kubur. Mendapatkan na'imul qabri. Ini lebih luar biasa lagi. Lebih membahagiakan lagi dibanding yang pertama tadi. Yang pertama duniawi, yang ini barzakhi. Dan puncaknya adalah faedatun ukhrawiyah. Faedah di akhirat nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad bin Majah. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam sabdanya, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh nanti akan ada seseorang yang diangkat martabatnya dia di surga nanti. Bukan semata masuk surga. Masuk surga. Dikasih jaminan surga. Dan tidak hanya itu. Di surga nanti mendapatkan raf'u darajah. Diangkat martabatnya, diangkat derajat yang tinggi di surga nanti. Di surga. Diangkat martabatnya dia di surga. Fayaqul anna hadha. Kata orang itu, dari mana saya mendapatkan martabat yang tinggi ini? Wahirnya menunjukkan dia merasa tidak punya amal besar, tidak punya amal yang luar biasa dalam pandangan dia, yang layak dengan itu mendapatkan martabat yang sangat tinggi ini. Anna lihada, dari mana aku mendapatkan ini semuanya? Fayuqal, maka dikatakan, bistighfari waladika lak. Ini semua dengan sebab anakmu yang selalu memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Anakmu, waladuki, waladuka, anakmu, wahai para aba, wahai para ummahat, anakmu. Anak yang soleh inilah yang selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Dengan istighfar anak yang terus dilantunkan kepada Allah. Allah Jalla wa'ala mengijabainya. Dan memakbulkan doanya. Maka di yaumul qiyamah nanti orang tua ini bukan lagi semata-mata masuk surga. Tapi jadi angkat derajatnya di surga nanti begitu tinggi. Bukan terkait dengan amaliyah sang orang tua. Tapi dikatakan sebab anak soleh yang selalu mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, bidu'ai waladikalak. Ini semua dengan sebab doa anak kamu untuk kebaikan diri kamu. Dan itu didambakan oleh semua orang tua. Masuk surganya Allah Jalla wa'ala sebagai ahlul jannah. Sebagai ahlul jannah. Dan apalagi mendapatkan raf'ud darajat, tingkatan yang sangat tinggi di surga nanti. Itu asbabnya banyak. Bisa dengan amalnya kita masing-masing, dengan iman kita, dengan ketauhidan kita, dengan ibadah kita, dengan ketakwaan kita, dengan kesolehan kita, dengan akhlaknya kita. Naam. Tapi jangan pernah melupakan ada yang lain, yaitu sebab doa anak yang saleh dan salihah. Ini luar biasa. Sehingga dalam Islam, orang tua sangat ditekankan sekali terkait dengan tarbiyah anak. Anakmu, anakmu, anakmu, tarbiyah mereka, tarbiyah mereka, tarbiyah mereka. Perhatikan, perhatikan, perhatikan, perhatikan. Hanya dua kemungkinan. Ima zinatun lak, wa ima fitnatun alaik. Mungkin perhiasan bagi kamu, menyenangkan kamu. Wa ima fitnah bagi kamu. Dan perjuangannya di dunia ini, semasa di dunia ini, dengan cara tarbiyah diniyah, dengan cara tarbiyah diniyah, mentarbiyah dengan agama yang benar, dengan tabi Islam, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mentarbiyah mereka terkait dengan akidah, diluruskan, diajarkan kepada anak kita tauhid yang benar, akidah yang benar, prinsip iman yang benar, diajarkan prinsip-prinsip sunnah yang benar, manhaj yang lurus yang benar, tarbiyah manhajiyah, akidiyah, mentarbiyah mereka untuk beribadah kepada Allah, diajari tata cara ibadah yang benar, ibadah yang semangat, yang taat, sebagai anak yang punya akidah yang kokoh, iman yang sangat kuat, memiliki tauhidan yang murni, manhaj yang lurus, yang kokoh, yang benar, sosok anak yang giat beribadah kepada Allah, bertakwa, yang saleh, dididik untuk memiliki akhlakul karimah, berbakti yang luhur, sebagai anak yang beretika, yang berakhlakul karimah, memiliki interaksi yang baik dengan semua pihak, dengan akhlak yang mulia, dididik supaya berbakti pada kedua orang tuanya, berbakti kepada kerabat-kerabatnya, baik dengan teman-temannya, ukhuwah yang bagus dengan kaum muslimin yang lainnya, diajari akhlak yang mulia dalam kesehariannya. Semua dengan bimbingan syariat, dengan bimbingan syar'i, dengan target yang sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anggota keluarga kalian dari api neraka. Targetnya bukan lepas dari kemiskinan, bukan lepas dari keterpurukan ekonomi, bukan lepas dari orang biasa supaya menjadi pejabat, bukan, tapi selamat dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Kalau membaca tafsirnya para salaf terkait dengan ayat yang di atas, qu anfusakum wa ahlikum nar, maka semua tafsirnya mengarah kepada pembahasan yang sama. Ajari mereka agama mereka, ajari mereka yang fardu-fardu, yang sunnah-sunnah yang diperintahkan dalam agama mereka, yang mereka laksanakan. Ajari mereka yang dilarang oleh agama mereka supaya mereka tinggalkan. Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab, ajari mereka sopan santun, ajari mereka ibadah, tarbiyah diniyah Islamiyah yang hak, yang di atas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersemangatlah wahai para aba, wahai para ummahat. Bersemangatlah untuk berjuang mentarbiyah putra-putri kita dengan tarbiyah yang benar. Jangan kena lelah. Jangan pernah mengeluh. Lanjutkan perjuangan dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab. Dikarenakan ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan sekaligus yang paling penting, buahnya, faedahnya kita yang merasakan langsung. Bersemangatlah. Ada beberapa hal yang penting yang mungkin disampaikan di sini, karena nggak mungkin sampaikan semua, dikarenakan sangat panjang. Hal yang saya anggap urgent untuk diperhatikan terkait dengan tarbiyah anak-anak. Yang pertama adalah, mulailah dengan diri Anda sendiri. Mulailah dengan diri Anda sendiri, selaku bapak mereka, selaku ibu mereka, selaku orang tua mereka. Solehkan diri Anda terlebih dahulu, wahai bapak. Solehkan diri Anda terlebih dahulu, wahai para ibu, wahai para aba, wahai para ummahat. Mulai dengan diri Anda sendiri, karena ayatnya sangat jelas. Dimulai dengan kita, baru anggota keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian, anfusakum, kita dulu, diri kita dulu. Baru yang kedua, ahlikum, keluarga kalian. Ada faedah penting disebutkan oleh para ulama. Ini menunjukkan salahul abi wal min abrazil asbabil mu'inati ala tarbiyatil abna. Kesolehan seorang bapak, kesolehan seorang ibu termasuk sabab yang paling menonjol, yang paling efektif, yang membantu kita semua mentarbiyah anak-anak kita. Kesolehan orang tua punya dampak besar, positif untuk anak-anaknya. Dikatakan oleh para ulama juga, salahul abai tahfadul abna. Kesolehan bapak, kesolehan orang tua akan menjaga anak-anak tadi, dijaga duniawiyah mereka, dijaga diniyah mereka, dijaga masa depan mereka terkait dengan dunianya dan agamanya. Dengan kesolehan bapak, dengan kesolehan ibu, dengan kesolehan orang tua. Perhatikan baik-baik sebuah ayat yang disebutkan di Al-Kahfi. Ketika Allah Jalla wa'ala menceritakan tentang Khadir, Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Nabi Musa kepengin ikut dengan Khadir untuk mendapatkan ilmu daripadanya, disuruh ikut. Dan ada tiga peristiwa besar ketika itu. Di antara peristiwa yang besar yang dikaitkan dengan bab ini adalah peristiwa Jidar. Peristiwa ketika mereka berdua datang ke sebuah kota, di sebuah desa, minta untuk dijadikan sebagai tamu, ditolak sebagai tamu. Mendapati di kota itu ada tembok yang miring, yang mau rubuh, yang mau jatuh. Maka Khadir alaihissalam membangunnya. Nabi Musa bertanya, kenapa kamu gak mau minta upah? Dikarenakan persyaratan yang gak boleh bertanya, dan itu yang terakhir. Maka itu kesempatan yang terakhir bagi Nabi Musa untuk ikut dengan Khadir alaihissalam. Dijelaskan itu semuanya bukan dari Khadir pribadi, itu semua dari Allah Jalla wa'ala. Diterangkan tentang masalah jidar, masalah tembok. Allah mengabadikan dalam Al-Quran di Al-Kahfi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menghikayatkan ucapan Khadir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun yang namanya jidar, tembok ini, kenapa saya bangun? Tembok ini miliknya dua anak kecil yang yatim di kota ini. Kecil yatim. Enggak punya bapak. Di kota ini. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Di bawah tembok itu ada perbendaharaan harta benda mereka. Milik mereka berdua. Wa kana abuhuma salihah. Dan bapak mereka ini orang yang soleh. Maka Rabbu berkehendak untuk membesarkan kedua anak ini. Allah yang menjaga anak ini sampai besar. Allah yang membesarkan dua anak yatim tadi. Allah Jalla wa'ala. Dan Allah menghendaki mengeluarkan harta benda mereka di bawah tembok tadi. Rahmatan min Rabbik. Itu rahmat dari Rabbu semata. Kata-kata wa kana abuhuma salihah. Bapaknya orang soleh. Gak disebutkan tentang anaknya soleh ataukah tidak. Yang dibahas bapaknya, orang tuanya, ayahnya, ibunya soleh. Dengan sebab kesolehan ayah inilah Allah Jalla wa'ala menjaga anak tadi. Ayahnya telah tiada. Itu anak masih kecil. Ghulam yang belum balik. Masih kecil, yatim, gak punya apa-apa. Tapi Allah Jalla wa'ala menjaga mereka. Allah yang menjaga mereka. Allah maha kuasa segala sesuatu. Allah yang menjaga mereka menjadi besar. Allah pula yang menjaga harta benda mereka. Gak bakal hilang. Dan pada waktunya, ketika mereka telah besar, telah kuat, dikeluarkan harta benda mereka. Rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Takdirnya Allah Jalla wa'ala. Rahmatnya Allah Jalla wa'ala semata. Tapi ada sebabnya. Yaitu wa kana abuhuma shaliha. Bapak mereka orang soleh. Wahai para abak, wahai para ummahat, kalau kita semuanya kepingin anak-anak kita cerah masa depannya, dunia akhirat terjaga, dijaga langsung oleh Allah Jalla wa'ala, duniawiyah mereka, fisik mereka, kehidupan mereka, bahkan agama mereka, ukhrawiyah mereka. Satu kuncinya di antaranya, jadilah bapak yang soleh, jadilah ibu yang soleha, jadilah orang-orang hebat. Ini pas sore kemarin. Jadilah ayah yang hebat, bapak yang hebat, abah yang hebat, abi yang hebat, abi yang soleh yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala di atas sunnah. Jadilah ibu yang hebat, umi yang hebat, mama yang hebat, sebagai ummat yang hebat, yang solehah, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala di atas sunnah. Kesolehan orang tua ini yang diantara yang menentukan, diantara asbab masa depan anak kita menjadi cerah. Dan itu jaminan langsung dari Allah Jalla wa'ala. Faedah kedua yang disebutkan pada ayat di atas, ku anfusakum wa ahlikum nara, dikaitkan dengan masalah tarbiyah adalah bahwasanya orang tua, li'annal walidaini humul qudwah wal awladu yuqalliduna aba'ahum wa ummahatihim al walad yuqallidu aba'ah wal bintu tuqallidu ummaha. Menggambarkan sosok orang tua adalah qudwah, adalah uswah, panutan anak-anak. Merekalah panutan anak-anak, qudwahnya anak-anak, uswahnya anak-anak. Yang namanya anak pada umumnya akan meniru orang tuanya, bapak ibunya. Yang laki-laki akan niru bagaimana bapaknya, yang namanya ibu akan niru bagaimana uminya, yang namanya anak putri niru bagaimana uminya. Itu lumrah dan itu hal yang pasti. Maka jadilah wahai para aba, wahai para umma, jadilah qudwatun hasanatun li auladikum wa auladikunna jami'an. Jadilahkan orang yang panutan yang terbaik, contoh yang terbaik, qudwa salihah, uswah hasanah bagi anak-anak kamu. Jadilah panutan yang salihah, yang baik, jangan yang buruk. Kasih contoh kepada mereka akidah yang baik, iman yang kokoh, tauhid yang murni. Beri contoh kepada mereka bagaimana ibadah yang semangat, yang giat, yang benar. Bagaimana jadi orang yang saleh. Kasih contoh kepada anak-anak kamu akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Beri contoh yang baik, jangan yang jelek. Ini sangat menentukan masa depan anak Anda. Sangat menentukan tingkat keberhasilan tarbiyah dini yang kita upayakan, wallahul musta'an. Sehingga mulailah dari diri Anda sendiri. Solehkan diri Anda. Pengaruhnya sangat besar. Yang kedua adalah jadilah panutan yang baik, teladan yang bagus bagi anak-anak kita semua untuk kebaikan mereka semua dan perbaikan mereka semuanya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang mau saya sampaikan di sini adalah jangan pernah melupakan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sudah berikhtiar sekuat tenaga, berjuang sekuat tenaga untuk mengurusi anak-anak kita dari mulai sandang, pangan, papan yang mubah, yang halal, urusan duniawiyah mereka. Kita berjuang untuk diniyah mereka, ukhrawiyah mereka dengan tarbiyah Islam, agama yang benar. Itu ikhtiar. Jangan lupa selalu panjatkan doa kepada Allah Jalla wa'ala. Memohon taufik kepada Allah semata. Semoga Allah Jalla wa'ala menuntun kita semua, anak-anak kita semua dituntun ke jalan yang benar, diberi taufik, diberi hidayah kepada Allah Jalla wa'ala, kepada Islam dan sunnah. Memohon doa kepada Allah secara langsung untuk anak-anak kita, supaya mereka menjadi hamba-hamba yang salihin, yang salihat, terbimbing di atas sunnah, dan berkumpul semuanya di surganya Allah Jalla wa'ala. Doa yang dipanjatkan oleh Ibadur Rahman diabadikan dalam di Al-Furqan ayat yang ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang saleh bertakwa, hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang selalu berdoa, memanjatkan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami, anak-anak kami, qurrata ayun, penyejuk mata di dunia ini. Zawjah yang salihah, yang berbakti. Anak yang salihah, yang berbakti. Di dunia ini mendapatkan qurratul a'yun, penyejuk mata dari mereka semuanya. Waja'alnil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami semua ya, wahai Rabb kami, sebagai imam, pemimpin bagi yang bertakwa. Bukan semata-mata bertakwa. Bukan semata-mata saleh. Bukan semata-mata anak yang bertakwa yang saleh. Tapi sebagai imamun lil muttaqin, sebagai imamnya orang yang bertakwa, itu lebih tinggi martabatnya. Barakallahu fikum. Doakan kebaikan untuk anak kita. Jangan sampai sekalipun sedikit pun mendoakan kejelekan bagi mereka. Jangan sampai. Meskipun kita letih, kita lelah, kita marah, masih biasa ada marahnya. Jangan sampai mendoakan kejelekan sedikit pun kepada anak-anak kita, karena khawatir akan dimakbulkan dan itu membinasakan mereka. Tapi seharusnya doakan kebaikan untuk mereka semua. Doa untuk pribadi kita masing-masing, kebaikan dunia akhirat. Doa untuk pasangan hidup kita masing-masing. Doakan untuk anak-anak kita dan semua yang kita cintai, supaya mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan selamat di dunia, kebaikan di alam barzakh nanti, dan di yaumul qiyamah nanti. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita semua, diberi kemudahan, bisa mentarbiyah diri sendiri, mentarbiyah anggota keluarga, mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah dinia Islam yang benar, dan semoga bisa mengilmui dan mengamalkannya sebagai hamba yang salihin yang muttaqin. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan berkat semuanya, husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Izin bertanya, sudah mendidik dan mengusahakan pendidikan agama untuk anak. Namun di pertengahan jalan, anaknya futur, terkena syubhat, apakah gagal dalam mendidik anak? Tergantung. Bagaimana keseriusan dan kesungguh-sungguhan orang tua dalam perkara tarbiyah? Bagaimana pendidikan yang diberikan? Sebelum kita membahas terkait dengan anaknya, sangat bagus kalau membahas terkait dengan orang tuanya. Perlu adanya muhasabatun nafs, evaluasi terkait dengan bab ini. Yang pertama adalah, sudahkah kita ini berjuang sekuat tenaga menjadi hamba yang saleh dan bertakwa? Bagaimana iman kita? Bagaimana akidah kita? Bagaimana manhaj kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana kesolehan kita? Bagaimana ketaatan kita? Bagaimana akhlaknya kita? Ini dulu. Kalau ada yang error, perbaiki ini. Khawatir anak-anak kita ada yang error disebabkan karena kitanya error. Yang kedua, terkait dengan metode tarbiyahnya. Yang ini belum kita singgung sama sekali. Dikarenakan sangat panjang pembahasannya. Yang kita singgung tadi adalah semangat mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah Islam. Semangat mentarbiyah mereka dengan tarbiyah dini yang baik. Metodologinya. Apakah kita betul-betul mentarbiyah mereka dengan penuh kasih sayang, rahmah? Kita mendidik mereka dengan penuh perhatian, syafaqah? Ataukah kita mentarbiyah mereka dengan cara-cara arogan, dengan cara-cara kasar, dengan cara-cara yang enggak perhatian dan segala macamnya? Perlu untuk evaluasi. Perlu untuk evaluasi. Terkadang, mohon maaf saja, kita salah dalam mentarbiyah. Kita menekan, kita mengekang, kita mengancam, kita mengintimidasi kepada sang anak. Ketika masih kecil, mungkin mereka diam, nurut, patuh. Mungkin dia takut. Tapi mungkin juga memendam yang namanya dendam. Begitu dia punya otot, sudah punya kemampuan, sudah mulai besar, sudah mulai memberontak, maka dia keluarkan semua unek-uneknya selama ini. Penderitaan dia selama ini, kekecewaan dia selama ini, semuanya dilimpahkan, yang penting enggak seperti yang diinginkan sama orang tuanya. Lepas. Pemberontakan. Sehingga futur dengan sengaja. Dengan sengaja. Ini juga terjadi di sebagian tempat. Maka perlu dievaluasi. Bagaimana tarbiyah kita pada anak-anak. Mungkin yang pertama, kedua sudah. Maka ada faktor yang lain. Mungkin lingkungan, mungkin persahabatan dia, pertemanan dia barangkali. Ya namanya lingkungan mungkin yang membaca sesuatu, melihat sesuatu, memandang sesuatu. Dari teman-temannya, dari orang lain yang semisal dengan dia. Sehingga muncul racun-racun dalam kepalanya dia mungkin. Maka diselesaikan dengan cara yang terbaik. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa terkait dengan bab ini. Cari sebabnya, cari pemicunya, dan cari solusinya. Cari solusinya. Dengan cara yang terbaik, diajak sharing-sharing, diajak ngobrol, diajak berbincang-bincang, diskusi, gali apa yang diinginkan, apa yang dia maukan. Dan macam-macam futurnya ini. Di zaman sekarang ini anak-anak futur dikarenakan kepinginnya itu dunia. Nah, kepingin dunia, kepinginnya dia punya uang sendiri, dia punya usaha sendiri, bebas dia punya, bisa beli ini, beli itu dan segala macamnya. Terkait dengan masalah ekonomi, mungkin. Atau semata-mata kepingin main-main saja, sedang kepingin main, bebas, gak ada ikatan, macam-macam. Sehingga perlu untuk dievaluasi dan dijadikan solusi yang tepat untuk bagaimana kembali dari nol lagi. Kita mentarbiyah mereka, mengarahkan mereka dengan lebih baik lagi. Paling tidak jangan sampai terjatuh dalam kenistaan. Jangan terjatuh dalam kemaksiatan. Jangan terjatuh dalam kefasikan. Untuk penyimpangan-penyimpangan. Ya mungkin anak yang biasa. Tapi dia tetap di atas agamanya. Pelan-pelan. Di tarbiyah pelan-pelan. Pelan-pelan standarnya diturunkan. Wah gala. Ketika semua terpenuhi. Itu bukan berarti gagal dalam tarbiyah. Terlalu banyak di kalangan para nabi dan para rasul alaihi wasallam diuji dengan anak yang kafir. Zaujah yang kafirah. Bapak yang juga demikian. Itu semuanya ada. Hidayah minallah, hidayah biadillah. Namun ketika kita sudah maksimal dan sekuat tenaga menjalankan aspek yang syar'i, bimbingan yang syar'inya, dan ternyata Allah menghendaki yang lain, maka itu semuanya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Yahdi man yasha wa yadhulu man yasha. Allah beri hidayah pada yang dikehendaki, menyesatkan yang dikehendaki. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa, terus berjuanglah sekuat tenaga, perbaikan kepada anak yang semacam ini. Dan jangan lupa, terus doa, mohon taufik kepada Allah Jalla wa'ala urusan anak ini. Terutama seorang ayah, seorang ibu. Selama seorang ibu diperlukan sekali untuk itu. Banyak doa semoga diberi taufik, beri hidayah, kembali ke jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga manfaat. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.